Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Ahibati fillah, tentu hari-hari ini kita disedihkan seluruh ahlu sunnati wal jamaah dimanapun berada dengan tufiyanya Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum ahlu sunnati wal jamaah, tentunya menjadi saksi tentang perjuangan beliau dan kiprah beliau dalam dakwah sunnah dan mengajak ahlu sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, barakallahu fikum, kepada al-haq, dan bagaimana beliau telah mendidik ahlu sunnati wal jamaah untuk mengikat hidup-hidup mereka dengan al-haq, la bil ashkhas, tidak dengan individu-individu orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, la yakhfa, tidak tersembunyi bagi ahlu sunnati wal jamaah perjuangan beliau. Walaupun demikian, beliau menyangsikan diri beliau, barakallahu fikum, dalam sebuah muhadarah yang penuh dengan tangisan beliau rahimahullahu ta'ala, dan mungkin itu adalah muhadarah terakhir beliau, barakallahu fikum. Beliau terus mengharapkan doa siapapun yang mencintai beliau karena Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau minta, minta dan minta didoakan oleh segenap ahlu sunnati wal jamaah yang mencintai beliau karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sesuatu yang aneh di saat beliau menanyakan ketika akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berkata, ya Ubaid, ya Ubaid, apa yang engkau perbuat buat ahlu sunnati wal jamaah? Padahal beliau telah berjuang terhadap dakwah sunnah dan menyeru ahlu sunnati wal jamaah. Tapi demikianlah pendidikan para ulama, untuk tidak gampang dan mudah mengungkit-ngungkit jasa, perjuangan, pengorbanan, barakallahu fikum. Ya, untuk tidak mudah mengungkit jasa, perjuangan, pengorbanan. Kalimat yang seperti ini sering kita dengar dari Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Apa yang telah diperbuat oleh Muqbil terhadap dakwah ini? Beliau mengajak untuk bersabar sebagaimana sabarnya di dalam dakwah Ibnu Baz rahimahullah. Isbiru kama sabara Ibnu Baz. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana kesabaran seperti sabarnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kondisi negeri yang beliau tempati berbeda dengan negeri Al-Imam Ibnu Baz, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Negeri Yaman, negeri Kubuwi kalau ia bisa dikatakan demikian. Ya, jadi senjata barakallahu fikum laras panjang itu ia dijual di kaki tiga, kaki lima. Dijual di sana sini di pasar, barakallahu fikum, setiap orang nenteng senjata. Ya kapan mau nembak, ya nembak, rahimani wa rahimak. Hidup seperti itu. Dengan tantangan hizbiyun luar biasa. Kalau hizbi di sini kan ya sama dengan kita. Tidak bawa senjata, tidak bawa ini, ya marah ya paling-paling dengan lisan, dengan tulisan, dengan apa. Kalau di sana enggak. Ya, hizbiyun marah barakallahu fikum ya dengan senjata benar-benar marah. Tantangan beliau yang sangat berat. Iklim beliau begitu keras. Barakallahu fikum. Beliau tetap mengajak untuk kemudian bersabar. Sebagaimana sabarnya Imam Ibnu Baz. Sabarnya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Begitu ya perjuangan beliau di negeri Yaman rahimani wa rahimakumullah, beliau barakallahu fikum mengatakan, apa yang telah diperbuat oleh Mukbil terhadap dakwah ini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah Ta'ala menempatkan ulama kita di jannah firdaus barakallahu fikum al-ala, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kesabaran, keistiqomahan buat kita untuk menyusul mereka. Barakallahu fikum, mati dalam kondisi husnul khatimah, menutup kehidupan dengan penutup yang terbaik. Allahumma amin. Kita langsungkan barakallahu fikum apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah pada poin ke-144. Wa qala Abdullah ibnul Mubarak. La ta'khudhu an ahli al-Kufati fi rafdi syai'an. Wala an ahli al-Syam fi al-Sayfi syai'an. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف ولا عن أهل المدينة في الغنى لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. Kata beliau barakallahu fikum al-imam al-barbahari rahimahullah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak. Jangan kalian mengambil dari penduduk Kufah. Ar-Rafat yaitu keyakinan Rafidah sekecil apapun. Dan juga jangan kalian mengambil dari penduduk Syam, Syria sekarang, dalam urusan pedang, berontak, sedikit pun. Wala an ahlil basrati fil qadari syai'an. Jangan kalian mengambil dari penduduk Basrah tentang keyakinan takdir, al-qadar, qadariyah sekecil apapun. Dan jangan kalian mengambil dari penduduk Khurasan al-irja syai'an. Dan jangan kalian mengambil dari penduduk Mekah as-sarf. Ya. Akan kita jelaskan barakallahu fikum as-sarf yang dimaksud. Tidak pula kalian mengambil dari penduduk kota Madinah al-ghina, yaitu nyanyian. Ya, karena mereka, sebagian mereka menghalalkan al-ghina, yaitu nyanyi. La ta'khudhu anhum, jangan kalian mengambil dari mereka semuanya ini sekecil apapun. Al-Imam Rabi' rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-musannif menyampaikan dari Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala sebuah peringatan agar tidak mengambil kebatilan itu min ayyi baladin kana ahluhu, dari daerah manapun yang membawa kebatilan. Taruhlah mungkin dia datang dari Baitullahil Haram, taruhlah rumahnya berdampingan mungkin, ya. Selama dia membawa kebatilan, maka kita tidak boleh barakallahu fikum mengambilnya. Kufah terkenal dengan Syiah Rafidahnya, barakallahu fikum. Bahkan darinya, dari Kufah, muncul manba'ur rafat. Muncul keyakinan Rafidah, barakallahu fikum. Bahkan dari Kufah inilah tokoh orang-orang yang keterlaluan. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Inilah yang disebut dengan Saba'iyah. Dari mereka Kufah, barakallahu fikum. Demikian juga beliau mengingatkan, menambahkan dari ucapan al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, tidak mengambil ar-ra'yu, pendapat ahlul Kufah terkait dengan nabil. Perasan barakallahu fikum korma atau anggur untuk kemudian diawetkan menjadi minuman yang memabukkan. Menurut penduduk Kufah, tidak mengapa, yang dilarang itu adalah dari korma dan dari anggur. Adapun selain itu, selama tidak memabukkan, tidak sampai memabukkan, boleh dia minum. Selama tidak kemudian sampai dia mabuk, maka dia boleh minum, barakallahu fikum. Ini ra'ul pendapat ahlul Kufah terkait dengan nabil, rahimani wa rahimakumullah. Padahal riwayat-riwayat yang sahihah, sharihah, menjelaskan bahwa anna kulla muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, wa kullu khamrin haram, setiap khamar itu adalah haram. Kalau mereka berpendapat selama tidak dari perasan korma dan perasan inab, ya, yaitu anggur, boleh, ya, barakallahu fikum. Ini menurut mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk apa yang ditambahkan oleh Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala dari penduduk Kufah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi bahwa mereka berpendapat bahwa meminum khamar selain nabid, ya, selain apa namanya, perasan dari korma dan juga anggur, itu boleh kalau sedikit, selama tidak sampai mabuk, ya, boleh, kata mereka, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dari yang sedikit itulah seseorang akan berani kepada yang banyak. Agar jangan sampai meremehkan sesuatu yang kecil. Karena menggunung itu asalnya kecil. Sampai kemudian menjadi menggunung. La'anallah as-sariqa yasriqul baydata fatuqta' yaduh. Allah melaknat seorang pencuri mencuri telur lalu dipotong tangannya. Ya, mencuri tali lalu dipotong tangannya. Kenapa? Kata beliau menjelaskan, yakni idastahana bil qalil adda bihi syaitan ila ayyadkhula fil katsir. Kalau sudah ada bentuk peremehan terhadap yang sedikit itu, maka akan dijadikan setan untuk mengantar dia masuk kepada yang banyak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, sekecil apapun dari kejahatan dan kejelekan itu, tidak boleh dianggap enteng dan tidak boleh diremehkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini pendapat orang-orang Kufah. Sedikit, selama tidak dari perasan anggur dan juga korma, boleh diminum. Ya, batas haram menurut mereka kalau mabuk. Tapi kalau tidak mabuk, boleh-boleh saja. Maka ini adalah pendapat yang batil, barakallahu fikum, bertentangan dengan usul prinsip-prinsip. Keberikutnya kata beliau, tidak mengambil dari penduduk Basrah terkait dengan pemahaman dan keyakinan Qadariyah. Kenapa? Karena dari Basrah inilah mansyaul qadar. Darinyalah muncul barakallahu fikum pemahaman takdir. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah barakallahu fikum sahih Muslim. Mereka penduduk Basra itu masyhur dengan ini. Barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali engkau mengambil kebidaahan sedikit pun dari penduduknya. Tidak pula dari penduduk Khurasan. Di mana penduduk Khurasan ini berpemahaman Murji'ah dan juga Jahmiyah. Dari Khurasan munculnya pemahaman Murji'ah dan pemahaman barakallahu fikum Jahmiyah rahimani wa rahimakumullah dari Khurasan. Kemudian dari penduduk Mekah As-Sarf. Yang dimaksud dengan As-Sarf di sini adalah menunda pembayaran dengan kredit terhadap sesuatu yang sudah disebutkan barakallahu fikum, yang sudah disebutkan keribaan padanya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, syair gandum dengan gandum, korma dengan korma. Barakallahu fikum. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpendapat bahwa tidak mengapa emas dibayar dengan emas tapi dengan timbangan yang berbeda. Namun sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu barakallahu fikum telah rujuk darinya. Beliau berpendapat bahwa yang riba itu bukan pada timbangannya tapi pada pembayaran kontan dan kredit. Kalau emas itu dibayar kontan, ya emas dengan emas, itu tidak riba. Tapi kalau dikredit pembayarannya, maka ini riba menurut sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sehingga tidak mengapa kalau emas ditukar dengan emas, itu harus sama timbangannya, yadan biyadin, barakallahu fikum. Ya, bagi Abdullah ibnu Abbas berpendapat, kalau menjual emas, dengan timbangan yang berbeda, ini boleh. Namun beliau sekali lagi telah rujuk barakallahu fikum darinya. Penduduk Mekah berpemahaman dengan ini sebelum rujuknya beliau barakallahu fikum. Dan ini adalah salah dan keliru sebagaimana nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasy-sya'iru bis-sya'ir wat-tamru bit-tamr sawa'un bisawa' wa yadan biyadin man zada wistazada faqat arba." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, harus sama dan dibayar kontan. Siapa saja yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah melakukan riba. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan hal ini kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abdullah ibnu Abbas, faraja'a ibnu Abbas an ra'yihi. Ya, Abdullah ibnu Abbas barakallahu fikum kembali atau mencabut diri atau rujuk dari pendapatnya rahimani wa rahimakumullah. Nah, akan tetapi sebagian penduduk Mekah masih berpegangan dengan itu, dengan sorb yang diambil atau yang di sebelum rujuknya yang dipakai oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas sebelum rujuknya beliau barakallahu fikum. Wahuwa khata, ini adalah kesalahan. Oleh karena itu Abdullah ibnu Mubarak, falidhalika haddara minhu ibnu Mubarak. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan sampai kita meniru suatu kaum atau suatu penduduk daerah yang itu adalah berada jelas-jelas di atas kesalahan dan kekeliruan. Bagaimana lagi kalau meniru gaya hidupnya, perangai atau ya bermuamalahnya orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu sangat tidak boleh barakallahu fikum, ya, mengikuti mereka, apa yang mereka fahami, apa yang mereka lakukan, adat kebiasaan, adat istiadat, atau cara muamalah mereka dalam berpakaian, barakallahu fikum, dalam kemudian mencukur rambut, mengikuti cara-cara, ya, fusak, fujar, bahkan kafir, maka ini adalah kekeliruan yang sangat. Kalau saja Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak zuhud, tidak ada kezuhudan dari mengikuti dan meladani mereka, ya jangan lagi tanyakan orang-orang awam barakallahu fikum. Keanehan yang dilakukan oleh orang awam menyerupai orang-orang kafir perilaku, tabiat, bahkan sampai keyakinan, mungkin sesuatu yang wajar karena kebodohan. Padahal dan itu tentu salah barakallahu fikum. Tapi kalau sampai kemudian masuk ke pondok-pondok pesantren, lingkungan-lingkungan Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, kita diajak oleh Abdullah ibnul Mubarak untuk tidak mengikuti kejelekan dari negeri manapun datangnya. Dari daerah manapun, siapapun yang membawanya, barakallahu fikum. Selama itu adalah tidak baik, maka tidak boleh kita untuk mengikutinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian wala'an ahlil madinati fil ghina. Juga jangan kalian mengambil dari penduduk Madinah al-ghina. Kenapa? Li'annahum kanu yujizuna al-ghina. Karena penduduk Madinah dulu mereka membolehkan ghina. Bahkan sampai wa nusiba ila ba'dhi a'immatihim. Ya, dikaitkan kalau ini adalah pendapat imam-imam mereka. Kata Syekh Rabi, wala yathbut. Namun itu barakallahu fikum tidak sabit. Nusiba ila Malik. Bahkan dikaitkan bahwa pembolehan nyanyian itu dari Imam Malik, walam yathbut. Juga barakallahu fikum tidak sabit. Alhasil, kata beliau, annaka la ta'khud minhumul batil min ayyi baladin kana. Hasilnya, kesimpulannya, bahwa engkau tidak boleh mengambil dari mereka kebatilan dari negeri manapun mereka berada, barakallahu fikum. Ya, la ta'khudu anhum fi hadhihi al-asya' syai'an li'annaha dhalalun wa batilun. Ini adalah kesesatan, barakallahu fikum, wa batilun, dan kebatilan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa dari siapapun datang kejelekan itu, tidak boleh kita menirunya. Walaupun mungkin barakallahu fikum lo, dia kan dari penduduk Mekah. Ya, pakaiannya begitu. Perilakunya demikian. Lah kalau salah tidak boleh ditiru. Mungkin dia adalah seorang yang datang barakallahu fikum dari Arab, kemudian ngajari pakai ya bantolun, rahimani wa rahimakumullah, sudah pakai bantolun, kemudian ya lihyah boleh, barakallahu fikum, dijaga, lalu pakai peci, ya pramuka, misalkan, ya jangan dijadikan sebagai hujah, jangan ditiru, barakallahu fikum, ya, yang kurang ya jangan ditiru, tapi kita harus berupaya untuk menjadi orang yang sempurna. Sesempurna mungkin, barakallahu fikum, apa yang bisa kita lakukan, jaga diri kita dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, kita harus berupaya untuk mengikat diri dengannya. Jangan melihat orang lain. Jangan meneladani orang lain. Kalau itu Anda anggap kurang, jangan ditiru, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya keterhormatan hidup kecuali bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersama menjaga tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam dalam perangai kita, dalam muamalah kita, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, apapun dan dari manapun datang yang kurang baik, maka tidak boleh, barakallahu fikum, untuk kita menirunya. Kita berusaha untuk menjadi orang yang sempurna buat diri kita. Kita berupaya untuk mencari, melakukan sesempurna mungkin di dalam hidup kita ini. Karena bagaimanapun, barakallahu fikum, orang yang kita tiru ini, ya, kurang, taruhlah, barakallahu fikum, sebentar akan dipanggil oleh pemiliknya, hilang. Masa kita akan menyusul? ya, untuk melakukan sesuatu yang kurang. Para ulama kita ahlu sunnati wal jamaah telah menitipkan teladan-teladan yang baik dalam semua hal. Dalam berpakaian, dalam barakallahu fikum rambut. Kalau ingin mengikuti rasul rambutnya Nabi alaihi salatu wassalam, tafadhal. Ya, yang rapi, disisir, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, mau mengikuti beliau dalam hal pakaian, insyaallah jikalau ingin meneladani beliau akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan kesempurnaan. Tapi kan kita ingin gaya di dalam hidup. Ingin berpenampilan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ingin kita dilihat oleh banyak orang. Ingin tampil beda dengan orang lain. Ya jangan sampai itu yang kita hidupkan di dalam diri kita. Dalam kondisi kita mengerti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, tentu apa yang kita ketahui dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hal, inilah yang akan menyempurnakan kita di dalam hidup. Barakallahu fikum. Sekali lagi, dari manapun datangnya batil, datangnya yang kurang dalam semua sisi, ya jangan diikuti, jangan ditiru. Cukup bagi kita tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca barakallahu fikum seberikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Hudair fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, mencintai Anas bin Malik, mencintai Usaid ibn Hudair, fa'lam annahu sahibu sunnah. Ya, annahu sahibu sunnatin insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajul, ya, Syekh Rabi hafizahullahu taala menjelaskan tidak hanya kepada tiga sahabat yang beliau sebutkan ini, namun seluruh sahabat barakallahu fikum wajib untuk kita mencintai mereka. Siapa saja yang mencintai seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia adalah seorang ahlu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyuba wa ibn Aun wa Yunus ibn Ubay wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sya'biyyah wa Malik ibn al-Mughal wa Yazid ibn Zaiq Zuraih wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahab ibn Jarir wa Hammad bin Salamah wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah bin Qudama fa'lam annahu sahibu sunnatin. Siapa saja yang engkau mengetahui, ya, cinta kepada Ayyub ibn Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Audi, Al-Sha'bi, Malik bin Mughwal, Yazid ibn Zuraih, Mu'ad bin Mu'ad, Wahab bin Jarir, Muhammad bin Salamah, Malik ibn Anas, wal Auza'i, wa Zaidah bin Qudamah, ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajul, apabila engkau melihat seseorang yuhibbu Ahmad, mencintai Ahmad ibn Hanbal والحجاج بن منهل وأحمد بن نصر فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله وذكرهم بخير وقال بقولهم. Dia berucap wa dzakarahum bi khair, menceritakan mereka dengan kebaikan dan berucap dengan ucapan mereka barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah prinsip. Dan kita tidak pernah akan tahu kaifa ta'rifu annahu yuhibbuhum. Bagaimana engkau tahu kalau mereka itu mencintai semuanya ini? Para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'ut tabi'in dan seterusnya, tentu kata beliau bil munaqashah, melalui dialog barakallahu fikum, wal akhd war rad, ya. Ini cara untuk mengetahui seseorang barakallahu fikum, ya, cara untuk mengetahui seseorang dengan munaqashah. Munaqashah yaitu berdialog dengannya untuk mengetahui tentang dia benar-benar ahlu sunnah wal jamaah atau tidak. Karena barakallahu fikum kan banyak sekarang. Beliau menyebutkan kita jumpai dan temukan seorang Asy'ari tulen mengakui cinta kepada sahabat, mengaku cinta kepada Imam Asy-Syafi'i misalkan. Kita tidak bisa kemudian mengatakan dia adalah ahlus sunnah. Buktinya, dia cinta kepada Imam Syafi'i. Ya, tidak. Ya, maka dengan munaqashah barakallahu fikum, akan bisa diketahui rahimani wa rahimakumullah, dia ini benar-benar berjalan di atas ahlus sunnati wal jamaah, mencintai mereka, atau malah sebatas ucapan cinta kepada mereka, namun dalam masalah manhaj berbeda, keyakinan akidah berbeda, ya, ibadat berbeda. Contoh misalkan, seseorang mengatakan ana syafi'i, ana cinta kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kaip bentuk cinta anda? Bagaimana bentuk cintanya? Dicek, di cross check, kemudian mungkin butuh barakallahu fikum dialog, butuh kemudian untuk kemudian butuh untuk kita bertanya, menguji dia, itu tidak mengapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau lebih dari itu, banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasul, bahkan dalam bentuk nyanyian-nyanyian diungkapkan kecintaannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Itu pengakuan tidak cukup barakallahu fikum. Dan kalau hanya mengaku, hatta orang kafir akan bisa mengaku barakallahu fikum, ya, untuk berkamuflase. Namun kan yang membuktikan adalah amaliyah, baik amaliyah lahiriah ataupun barakallahu fikum amaliyah batiniyah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan, apa derajat hadis tentang keimanan itu akan kembali ke kota Madinah seperti ular kembali ke dalam lubangnya, dan apa maksud dari hadis? Jadi barakallahu fikum, ya, hadisnya sahih rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, semua keimanan akan kembali ke kota Madinah. Maksudnya di akhir zaman nanti Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sebuah keistimewaan yang terhadap kota Mekah dan Madinah, dijaga oleh para malaikat dan tidak akan dimasuki barakallahu fikum oleh oleh Dajjal. Tidak akan dimasuki barakallahu fikum oleh Dajjal. Di pintu-pintu masuk kota Madinah dijaga oleh barakallahu fikum, kota Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. semua negeri dan daerah bisa digeranyangi oleh Dajjal laknatullah alaih, kecuali dua tempat ini barakallahu fikum. Namun bagaimana maksud dari kembali ke kota Madinah ini, insyaallah nanti bisa dilihat syarahnya. Ustaz Abu Salim pernah membaca hadis terkait dengan kembali keimanan itu akan kembali ke kota Madinah. Insyaallah dilihat syarahnya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.